Aku duwe pitik, pitik tuku. Saben dino tak pakan dijagung. Petok kokok, petok petok, ngendok pitu tak remake, netes telu. Kape pitik trondol dol tanpa bulu, mondal mondol dol gawe guyu. Aku duwe pitik, pitik tukung. Saben dino tak pakan dijagung. Petok kongkong, petok petok, duwe pitik, pitik tukung. Saben dino tak pakan dijagung. Petok gogok, petok petok, ngendok pitu tak remake, netes telu. Kape pitik trondol dol dal dal gawe.